Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tayyib, kita masih ada pembahasan yang belum kita tuntaskan kemarin ya, terkait dengan beberapa riwayat yang menyebutkan tentang pertemuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bangsa jin. Kemarin sampai poin keberapa itu riwayatnya? Keempat ya. Sekarang masuk poin kelima ya. Nah, poin kelima anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma shalla as-subha fi masjidihi fil madinah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma shalla subha fi masjidihi fil madinah falamma insarafa qala falamma insarafa qala ayyukum yattabi'uni ayyukum yattabi'uni ila wafdil jinni al-laylata fataba'ahu Az-Zubair ibn Awam radhiyallahu an. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani barakallahu fikum. Naam, disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala salat subuh di masjid beliau, Masjid Nabawi, selesai salat subuh beliau berkata kepada para sahabatnya, beliau berpaling, siapa di kalangan kalian yang nanti malam mau ikut saya menemui utusan bangsa jin? Nah, pada saat itu enggak ada sahabat yang berani. Ya, khawatir. Barakallahu fikum. Nah. Dan ternyata Zubair ibnu Awam yang menemani beliau. Barakallahu fikum. Tayyib. Adapun yang terakhir, yang keenam, sadisah. Yaitu pertemuan beliau dengan bangsa jin diikuti oleh sahabat Bilal ibnu Harith. Nah, qala Bilal ibnu Harith berkata, qala ay Bilal ibnu Harith, kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Kami pernah keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada sebagian safar. Wa kharaja li hajatihi. Saat itu Nabi keluar dari rombongan untuk menunaikan hajat. Ya, beliau ingin buang air besar. Barakallahu fiikum. Beliau keluar dari rombongan. Wa kana idza kharaja li hajatihi yab'adu. Wa kana idza kharaja li hajatihi yab'adu. Dan beliau kalau keluar untuk menunaikan hajatnya mesti menjauh. Ya, karena zaman dahulu belum ada barakallahu fikum na'am pom bensin. Sehingga bisa mampir ya, nah buang air di sana atau Indomaret atau Alfamaret barakallahu fikum. Ya, jadi padang pasir. Enggak ada tempat warung kopi juga enggak ada, apalagi kedai-kedai enggak ada juga barakallahu fikum. Nah, padang pasir ya, maka belum jauh sekali sampai barakallahu fikum nah tidak terlihat. Fa'ataituhu bi'idawatin min ma'in. Fa'ataituhu bi'idawatin min ma'in. Maka aku pun mendatangi beliau dengan membawa barakallahu fikum na'am ya seember air. Fantalaqa. Kemudian beliau pergi membawa ember air tadi untuk menyelesaikan hajatnya. Wa sami'tu indahu khusumatu rajulin. Wa sami'tu indahu khusumatu rajulin. Dan tidak lama kemudian aku mendengarkan suara pertikaian beberapa orang. Barakallahu fikum. Naam. Tapi beliau Bilal yang menemani Nabi enggak melihat sosok orang tadi. Beliau hanya dengar orang ribut-ribut nih, tengkar, berantem. Ya, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ila akhirih sampai akhirnya barakallahu fikum beliau bercerita. Kemudian wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarahu. Setelah itu Nabi menceritakan kepada Bilal. Ya. Beliau mengatakan annahu ikhtasama indahu al-jinnu. Annahu ikhtasama indahu al-jinnu. Bahwa barusan tadi barakallahu fikum beberapa bangsa jin itu bertikai ya di sisi beliau. Naam. Berselisih. Ya'ani minal muslimin wal jin minal musyrikin. Maksudnya adalah jin dari kalangan kaum muslimin dan jin dari kalangan kaum musyrikin. Barakallahu fikum. Naam. Iya, jadi benar apa yang didengarkan oleh Bilal tadi benar, bukan sebuah halusinasi di padang pasir ya. Tapi benar ada suara orang ribut, cuman enggak ada wujudnya. Nah, ternyata jin yang ribut tadi. Barakallahu fikum. Nah, baik. Sehingga terkadang barakallahu fikum dari situ memberikan faedah kepada kita. Kita hanya bisa menangkap suara dari jin tadi, tapi tidak bisa menangkap barakallahu fikum wujudnya, ya. Nah, terkadang juga barakallahu fikum kita hanya bisa menangkap penjelmaannya ya dan tidak bisa melihat wujud aslinya barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, itu beberapa riwayat yang datang tadi, riwayat disebutkan oleh Imam At-Tabrani juga. Nah, riwayat terakhir tadi dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani barakallahu fikum. Nah, jadi riwayat itu menunjukkan bahwa pertemuan Nabi dengan bangsa jin itu tidak satu kali ya, tapi berkali-kali, yang menunjukkan bahwa mereka barakallahu fikum memiliki antusias untuk belajar Islam dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk urusan-urusan mereka barakallahu fikum. Nah, baik, sehingga sangat-sangat kasihan kalau ada bangsa manusia yang justru kembali kepada bangsa jin, ya. Bangsa jinnya saja kembali kepada bangsa manusia, tapi bangsa manusia yang malah kembali kepada bangsa jin barakallahu fikum. Naam. Allah musta'an wa alaikum. Baik, kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qala ta'ala faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Al-muadzin yuadzin. Baik. Di sini beliau menukilkan satu ayat atau potongan dari satu ayat dalam surat Al-Muzammil ayat 20, itu ayat yang cukup panjang. Beliau mengambil potongan ayatnya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Di sini Allah tidak mengatakan ma tayassara min hikayatil Qur'an. Iya. Nah, tapi langsung dengan mengatakan min al-Quran, ay min kalamillah barakallahu fikum. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ay mimma ta'rifuna wa mimma la yashuqqu 'alaykum. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maksudnya adalah mimma ta'rifun, dari ayat-ayat Qur'an yang kalian ketahui. Mimma la yashuqqu 'alaikum, dari ayat-ayat Qur'an yang tidak sulit bagi kalian. Baik, perintah qira'ah di sini, al-amru bil qira'ah huna, baik, al-muradu bihi shalah, yang dimaksudkan adalah salat. Ya. Nah. Jadi bacalah di dalam salat ayat-ayat Al-Qur'an yang kalian ketahui dan tidak sulit bagi kalian. Barakallahu fikum. Nah, iya. Paham ikhwan? Sehingga di situ ada pesan untuk kita semua, barakallahu fikum, ya. Khususnya ketika kita naumul qaum, ketika kita mengimami masyarakat. Nah, kita bacakan ayat-ayat yang ya, yang kita mutkin padanya, barakallahu fikum. Nah, yang kita sangat hafal. Amin kan ya? Nah. Baik. Jangan kita membaca ayat yang barakallahu fikum barusan kita hafal dan kita barakallahu fikum naam tidak mungkin padanya. Ya. Karena itu akan mengakibatkan barakallahu fikum kelupaan. Bahkan pengulangan. Barakallahu fikum naam. Baik. Bahkan mungkin dia tidak bisa mencari titik berhentinya di mana. Nah, misal contoh, dia barusan hafal surat Al-Kafirun, ya. Nah, barusan hafal, suruh imam, imami dia. Dia baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Bingung dia, ini berhentinya di mana ayat ini, ya. Nah, itu saja diulang-ulang warallahu fikum. Nah, nyari titik berhentinya di mana, bingung dia. Ya, warallahu fikum. Nah. Baik. Pas kebetulan mungkin yang di belakang juga enggak hafal. Ya sudah, 2 jam wala antum abiduna ma'bud. Barakallahu fikum. Nah. Iya. Itu contoh. Barakallahu fikum. Sehingga ketika mengimami, wah, barakallahu fikum, ya, bacalah ayat-ayat yang mudah, yang antum sangat hafal, ya, sangat mungkin padanya, barakallahu fikum. Nah. Baik. Kemudian beliau mengatakan setelah itu, walihada kana al-musalli bil-layli ma'muran bis-salati madama nasyatan. Walihada kana al-musalli bil-layl ma'muran bis-salati madama nasyatan. Fa'idha tayyib fatara, fa'idha fatara au kasala au na'isa falyastarih, falyastarih. Nah, liya'tiya as-salata, liya'tiya as-salata bituma'ninatin warahatin, warahatin. Nah, kata beliau, walihada, oleh karena inilah, kana al-musalli bil-layl, orang yang hendak melakukan sholat malam, sholat tahajud, ya, ma'muran bis-salati madama nasyatan. Dia diperintahkan untuk mengerjakan sholat malam tadi selama masih semangat, ya, masih seger, masih fresh, barakallahu fikum. Na'am. Ya. Fa'idha fatara, kalau dia sudah mulai futur, ya, sudah mulai, barakallahu fikum, na'am, melemah, wa kasala, au kasala, atau sudah mulai malas, au na'isa, atau malah sudah mulai mengantuk, barakallahu fikum, falyastarih, lebih baik dia istirahat, ya, dia tidur sejenak, barakallahu fikum, na'am, untuk mengumpulkan, ya, energi lagi. Waliyatis salat, waliyatis salat, tuma'ninatan. Sehingga dia, barakallahu fikum, mendatangi salat malam tadi dengan penuh ketenangan, warahah, dan penuh, barakallahu fikum, kenyamanan. Ya. Nah, jadi tidak diperkenankan, barakallahu fikum, bagi kita untuk memaksakan diri, ya, barakallahu fikum. Apalagi diambil tali, barakallahu fikum, na'am, dari tiang sana, tiang sini, kemudian diikat badannya. Sehingga kalau ngantuk, meong, balik lagi, ya kan? Barakallahu fikum, na'am. Itu pernah ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, terhadap istri beliau. Ketika masuk masjid, itu ada tali. Ini tali dari mana ini? Nah, barakallahu fikum. Kemudian dikasih tahu para sahabat, istri beliau yang mengikatkan tali di tubuhnya, biar kalau ngantuk, dia, barakallahu fikum, enggak terjatuh, ya. Nah, itu diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, sehingga semangat, bagus, barakallahu fikum, na'am, tapi jangan sampai berlebihan. Wallahu ta'ala alam bistawa. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qala Muhammad ibn al-Husayn wa hadha fil Qur'ani kathirun liman tadabbarahu. Yang seperti ini di dalam Al-Qur'an sangatlah banyak bagi orang-orang yang mau mentadaburinya. Barakallahu fikum. Qala Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu beliau akan membawakan beberapa hadis yang memperkuat ya akidah aswaja ahli sunnah wal jamaah tentang barakallahu fikum kalamullah. Ya, Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Bukan juga hikayah dari kalamullah. Naam, barakallahu fikum. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Naam, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, ya. Itu yang paling baik sudah. Barakallahu fikum ya. Nah, dan itu kesempatannya barakallahu fikum akan mudah antum dapatkan ketika antum barakallahu fikum di ya markas-markas Ahlus Sunnah, di pondok-pondok pesantren barakallahu fikum. Nah, belajar Quran ya, kita lalui mengajarkan Quran juga barakallahu fikum, na'am, kita lalui ya. Jadi pantas kalau penuntut ilmu itu dikatakan sebaik-baik manusia, karena mereka adalah orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an, yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Baik kan ya. Nah, sehingga jangan merasa barakallahu fikum kecil hati. Ya, walaupun mungkin ketika kita pulang kampung belum bisa mengajarkan mustalahul hadis, padahal sudah gergetan ya. Nah, pengen ngajari orang kampung mantumah baikuniyah barakallahu fikum. Nah, ya, dikira orang kampung mantumah baikuniyah itu barakallahu fikum kayak KFC begitu. Nah, tayyib. Iya. Yang bisa dia lakukan orang-orang kampung cuman minta ajari Anda cuman ya ikra alif ba ta. Nah, alif di atas a, alif di bawah i, alif di depan u, a i u. Nah, itu cara ngaji orang zaman dulu ya. Nah, cara klasik. Nah, kalau sekarang enggak pakai barakallahu seperti itu. Cuman a ba ta. Nah, langsung. Kalau kita zaman dulu seperti itu cara ngajinya. Nah, alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, A, I, U. Nah, barakallahu fikum. Baik. Iya. Di kampung cuma diminta untuk mengajarkan itu, barakallahu fikum ya. Nah, jangan merasa gengsi. Ya, nah. Yang benar aja, ya. Ana ini 10 tahun di Sidayu, masa pulang-pulang cuma ngajar abatasa, ya. Naam. Apa enggak ada orang lain di kampung ini yang bisa mengajarkan pelajaran remeh seperti itu? Nah, itu sombong sekali barakallahu fikum ya. Anda salah dalam barakallahu fikum nam memahami. Ya, justru Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Ya. Nah, walaupun kalian pulang kampung itu cuma ngajari alif ba ta barakallahu fikum, itu sudah menjadi yang luar biasa barakallahu fikum. Nah, jangan antum kira Syekh Mukbil yang punya Ma'had Dammaj ya, Darul Athar barakallahu fikum yang besar itu. Nah, langsung ngajar ilmu mustalah, langsung ngajar kutubu sunan barakallahu fikum. Enggak, disebutkan dalam terjemahnya pertama kali ketika beliau pulang dari Saudi itu beliau ya sudah S3. Yang diajari apa? Alif ba ta di kampungnya itu barakallahu fikum. Ya, beliau mengkader anak-anak kecil di situ dari kecil barakallahu fikum. Naam. Beliau S3, bayangkan. Pulang kampung alif ba ta barakallahu fikum diajarkan. Ya. Nah, bukan Sunan Tirmizi barakallahu fikum. Alif ba ta. Padahal S3. Nah, kita apa? S tungtung pun enggak, ya kan? Barakallahu fikum. Nah. Amin ya, kawan. Ya, jadi jangan merasa meremehkan ya, mengajari orang Quran itu adalah perkara yang sangat mulia, barakallahu fikum. Nah. Selanjutnya, barakallahu fikum, adapun sisi argumennya jelas ya. Di sini Nabi mengatakan man ta'allamal Quran wa 'allama, bukan dikatakan hikayatul Quran. Nah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula alladhi laisa fi jawfihi minal Qur'ani syai'un kal baiti al kharibi. Nabi mengatakan sesungguhnya seseorang yang di dalam rongga perutnya atau rongga barakallahu fikum, na'am, lehernya tidak ada Al-Qur'an sedikit pun, maka seperti rumah yang runtuh. Nah, artinya orang yang enggak pernah baca Quran sama sekali seperti rumah yang runtuh. Artinya orang itu sangat rapuh barakallahu fikum ya, rapuh kejiwaannya dan juga akan rapuh fisiknya. Nah, barakallahu fikum. Orang yang sebaliknya barakallahu fikum selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an, insyaallah akan diberikan jiwa yang kuat dan raga yang sehat. Nah, ya. Ketika dia benar-benar barakallahu fikum mengamalkan isi dari Al-Qur'an tadi, barakallahu fikum. Namun hadis ini, barakallahu fikum, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadis nomor 1948. Tayyib. Dan juga beberapa ya ashabus sunan yang lain. Wa fihi Qabus Ibnu Abi Dzibyan. Naam. Qabus, qaf alif ba waw sin. Qabus bin Abi Dzibyan menggunakan dha. Dha ba ya alif nun. Qabus bin Abi Dzibyan. Naam. Qala Adz-Dzahabi layyin. Qabus bin Abi Dzibyan ini layyin. Wada'afahu Al-Munziri fit targhib. Wada'afahu Al-Munziri fit targhib. Jilid 2 halaman 305. 2 strip 305. Tayyib. Wa Ibnu Hajar juga dilemahkan oleh Ibnu Hajar fi takhrijil miskah. Fi takhrijil miskah. Dua strip 372. Dua strip 372. Dan dilemahkan juga oleh Asy-Syaikh Al-Albani, dilemahkan juga oleh Syekh Al-Albani. Dalam dhaif at-targhib, dalam dhaif at-targhib. Naam. Nomor 871. Nomor 871. Barakallahu fikum. Nah, ya, hadisnya lemah. Barakallahu fikum. Tapi masih ada hadis-hadis yang lain. Kita lanjutkan satu lagi. yang terakhir ini untuk malam ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul Qur'ani matsalul ibilil mu'allaqati." Nah, permisalan Al-Qur'an ay sahibul Qur'an, ya. Permisalan orang yang memiliki hafalan Al-Qur'an, matsalul ibilil mu'allaqah, seperti orang yang memiliki seekor unta yang mu'allaqah, ay masydudah bil iqal. Ay masydudah bil iqal wahia al-hablu. Wahia al-hablu. Alladhi yashuddu atau yushaddu fi raqabatil ibil. Wahwa al-hablu alladhi yushaddu fi raqabati al-ibili. Iqal itu adalah tali yang digunakan untuk mengikat leher unta. Nah, ya. Jadi permisalan orang yang memiliki hafalan Quran seperti orang yang punya seekor unta yang dia ikat. Naam, barakallahu fikum. Tayyib. Diikat di kayu, di pohon atau di sebuah batu dia ikat. In ta'ahadaha sahibuha amsakaha. Kalau orangnya itu senantiasa menjaga hafalannya tadi, maka dia akan bisa menahannya. Akan awet. Barakallahu fikum. Artinya rajin untuk dimurajaah, ya, rajin untuk diulang-ulangi. Naam, barakallahu fikum. Dan sebenarnya itulah yang paling berat dari hafalan Quran itu, ya. Bukan sampai hafidnya itu. Barakallahu fikum. Naam. Kalau hafal Quran, barakallahu fikum, mungkin orang bisa mengejar itu dalam jangka waktu 1 tahun, bahkan ada yang barakallahu fikum setengah tahun, bahkan ada yang beberapa bulan saja bisa dia. Nah, tetapi tantangannya itu adalah menjaga hafalan tadi. Ya, sampai barakallahu fikum akhir hayat. Nah, jangan dikira barakallahu fikum para masyayikh itu enggak ada waktu untuk meroja Al-Qur'an, ya. Mereka punya waktu memberikan ruang untuk hafalan Quran, biasanya dengan para masyayikh juga. Nah, ya, di rumahnya atau di mana, di sudut masjid, barakallahu fikum, biasa. Nah, ya, padahal itu sesama barakallahu fikum para masyayikh. Apalagi kita barakallahu fikum yang ya hafalannya sangat lemah, sangat rapuh, barakallahu fikum, sangat dianjurkan. Nah, ya. Maksudnya kalau sudah naik tingkat barakallahu fikum, ya, sudah masuk kismul lughah atau kismuddin, barakallahu fikum, na'am, jangan bermalas-malasan barakallahu fikum, dan jangan, ya, dilepas begitu saja. Perjuangan kalian selama ini sudah barakallahu fikum besar, ya, untuk bisa mendapatkan hafalan Quran, barakallahu fikum, na'am, kemudian dilepas begitu saja. In tarakaha dhahabat, kata beliau. Kalau dia tinggalkan, dia enggak pernah lagi murojaah, enggak pernah lagi dia baca, barakallahu fikum, maka akan pergi. Nah, dan kalau sudah pergi, ya seperti unta yang lepas. Ya, barakallahu. Untuk nangkepnya itu susah. Kalaupun sudah ditangkep, dia akan liar. Nah, enggak sejinak unta-unta yang dipelihara. Antum lihat unta yang dipelihara kayaknya jinak, ya, suruh duduk kayaknya anteng, ya, barang itu yang dipelihara. Kalau antum barakallahu fikum melihat unta-unta yang liar, wah, barakallahu fikum, ya, sulit untuk membuat dia tenang, barakallahu fikum. Begitulah hafalan Quran. Kalau sudah kita tinggalkan, enggak pernah lagi kita murojaah, ya, mau nambah satu halaman itu luar biasa kalau bisa satu hari itu satu halaman, barakallahu fikum. Nah, jangankan satu halaman, ya, setengah halaman saja Luar biasa. Barakallahu fikum. Nah, sudah bisa setengah halaman, barakallahu fikum, itu pun apa? Nah, cepat juga hilangnya, ya. Nah, seperti onta tadi, barakallahu fikum. Nangkepnya susah kalau udah lepas, nah, barakallahu fikum ya. Tayyib. Giliran sudah ditangkap masih liar ontanya tadi. Ya, begitulah hafalan Quran kita, barakallahu fikum, kalau sudah kita tinggalkan ya, tidak kita jaga. Naam, kalau sudah hilang, untuk ngapal lagi itu memulainya lagi berat luar biasa, ya. Kalaupun sudah berhasil untuk mempertahankannya juga lebih berat lagi, barakallahu fikum. Naam. Sehingga mumpung masih dalam barakallahu fikum usia-usia ya, keemasan, barakallahu fikum, dijagalah baik-baik hafalan tadi, barakallahu fikum. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, fihi al-hasu ala, fihi al-hasu ala ta'ahudil Qur'an. Fihi al-hasu ala ta'ahudil Qur'an bitilawati wad-darsi. Nah, barakallahu fikum. Di dalamnya ada anjuran bagi kita untuk ya menjaga hafalan Quran. Nah, dengan membacanya dan mempelajarinya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Cukup dibaca saja itu sudah barakallahu fikum, naam, membantu, ya. Paling tidak dibaca, itu minimalnya barakallahu fikum, naam. Tayyib. Apalagi kalau yang sudah berkeluarga, barakallahu fikum, naam, itu benar-benar ya musibah besar bagi para penghafal Al-Qur'an. Naam. Iya. Kalau dia tidak memiliki komitmen dengan hafalannya, barakallahu fikum, naam, tayyib. Apalagi kalau pasangannya tidak membantu dia untuk memberikan dia semangat. Iya, naam. Iya, seorang hafid menikah dengan hafidhah. Naam. Fabiha wa ni'mah sebenarnya ya, barakallahu fikum. Suaminya hafid, istrinya hafidhah. Iya, itu sebenarnya barakallahu fikum sebuah anugerah yang luar biasa. Nah, diharapkan bisa mencetak dari anak keturunannya hafidh dan hafidhah yang lain. Barakallahu fikum. Paham kan ya? Nah. Sehingga jangan sampai barakallahu fikum ya, anugerah yang besar tadi disia-siakan, barakallahu fikum. Nah, baik. Dengan kesibukan-kesibukan barakallahu fikum yang Anda lakukan. Hatta dalam kesibukan-kesibukan dakwah, barakallahu fikum ya. Nah, jangan sampai membuat hafalan Quran yang kita miliki tadi, barakallahu fikum, menjadi hilang, ya. Yang suami sudah jadi dai, yang istri jadi da'iyah, barakallahu fikum, na'am. Hafalan Qurannya jangan sampai merosot, barakallahu fikum, na'am. Kalau bisa, iya, kerjasama. Allah musta'an wa alaitiklan. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis adalah at-tahdzir. Fihi tahdzir min ta'ridhihi bin nisyan. Fihi tahdzir min ta'ridhihi bin nisyan wa bi ihmali tilawatihi. Di dalamnya ada tahzir, peringatan bagi para penghafal Al-Quran untuk menceburkan dirinya dalam kelupaan dengan Quran tadi. Barakallahu fikum. Nah, seperti apa? Sibuk main game online, ya. Barakallahu fikum, ya. Seorang hafid, tapi dia, barakallahu fikum, ya, jago main game online. Nah, barakallahu fikum, ya. Sehingga banyak hafalan Qurannya yang hilang, barakallahu fikum. Nah, hanya untuk mengejar juara satu, barakallahu fikum. Nah, ya, dia jadi atlet e-sport. Nah, hayyib, ya, naudzubillah min dzalik, ditahdzir antum ya. Nah, Kalau ada temannya yang kayak gitu, ditahdzir. Nah, maksudnya apa? Diingatkan ya. Ittaqillah ya akhi. Antum seorang hafid. Nah, iya, enggak pantas kalau itu barakallahu fikum antum lakukan. Nah. Wa bi ihmali tilawatihi, dan juga di situ ada tahdzir bagi para penghafal Quran yang melalaikan untuk membaca Quran. Nah, ya. Membacanya, minimal membacanya. Jangan sampai barakallahu fikum naam ditinggalkan ya. Paling tidak sekedar membaca. Barakallahu fikum. Nah. Yang terakhir yang bisa kita ambil, wa fihi annal Quran idza nusiya sa'uba istirja'uhu. Nah, iya. Annal Quran idza nusiya sa'uba istirja'uhu. Barakallahu fikum. Nah. Bahwa Quran itu kalau dia dilupakan, ya tadi gara-gara sibuk game online tadi, barakallahu fikum, atau dengan kesibukan-kesibukan yang lain, maka akan sulit bagi dia untuk mengembalikan hafalan tadi, barakallahu fikum, ya. Benar-benar sulit. Dan barakallahu fikum, naam, itu sudah ya dibuktikan dan dirasakan oleh orang-orang yang barakallahu fikum, naam, pernah ya dulu mondok barakallahu fikum naam menghafal Al-Qur'an, bahkan menjadi seorang hafid, kemudian dia sibuk dengan urusan dunianya, barakallahu fikum naam, kemudian hafalan tadi menjadi hilang, bahkan mungkin tidak tersisa sedikit pun ya. Nah, Al-Fatihah pun dia lupa, barakallahu fikum, saking parahnya. Nah, itu sesuatu yang wakil terjadi, sampai Al-Fatihah pun dia lupa. Nah, menunjukkan apa barakallahu fikum? Saking parahnya. Artinya, sholat pun dia tinggalkan. Iya kan? Minimalnya kan Al-Fatihah itu dibaca dalam sholat. Nah, itu bencana ya. Bencana yang besar. Lebih besar daripada dia ditimpa COVID-19 barakallahu fikum ya. Itu musibah yang paling besar bagi penghafal Quran. Nah, iya. Yeah. Daripada dia terkena virus COVID-19. Itu lebih mending. Daripada hafalan Qur'annya yang hilang, barakallahu fikum. Nah, kalau sudah hilang itu sangat sulit untuk mengembalikannya. Wallahu taala alam bisawab, itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.